Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana wa salatu wa salamu ala rasulil karim المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله المطهرين وأصحابه الطيبين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Para ustadz-ustadzah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, hari ini kita akan berbicara tentang diri kita sendiri. Akan mengukur kadar kebaktian kita kepada orang tua, sekaligus merenungi berapa banyak dosa yang pernah kita lakukan kepada orang tua kita. Renungan itu perlu dan penting sekali, sebab ada orang durhakanya sudah kelewatan tapi ia tidak menyadari kalau itu durhaka karena tidak pernah merenung. Maka pada malam ini akan kita jadikan malam renungan untuk menjalin kasih dan cinta kepada orang tua kita, agar Allah ridho kepada kita, karena ridho Allah adalah berada pada ridho orang tua. Dan pengkabulan doa orang tua kepada kita, doa orang tua yang dipanjatkan kepada Allah untuk kita adalah tergantung bagaimana kita menyambung kepada orang tua kita. Jika Rasulullah menyebutkan bahwa doa orang tua kepada anaknya itu seperti doanya Nabi kepada umatnya, artinya pasti dikabul, adalah bagi anak yang butuh kepada doa orang tuanya. Dan anak yang durhaka kepada orang tuanya adalah anak yang tidak butuh dengan doa orang tua. Biarpun orang tua berdoa dengan mengucurkan air mata darah, tidak akan sampai kepada anak, karena anak itu sendiri yang telah menghalangi, menolak doa orang tua dengan durhakanya. Sungguh berbakti kepada orang tua amat penting, sehingga durhaka kepada orang tua adalah termasuk dosa besar. Terkutuk orang yang durhaka kepada orang tua, dan termasuk dosa yang hukumannya didahulukan oleh Allah di dunia sebelum di akhirat adalah orang yang durhaka kepada orang tua. Biarpun dia berhasil di dalam urusan bisnis atau urusan dunianya, tapi ketahuilah jika ia durhaka kepada orang tuanya, tidak lama akan hancur. Kalaupun ternyata masih saja berjaya, ketahuilah Allah akan kirim orang yang durhaka, apakah itu istrinya yang berkhianat atau bawahannya berkhianat. Kalaupun tidak, maka ketahuilah Allah akan kirim anak-anak yang lebih durhaka dari dia. Mari kita tengok orang tua kita saat ini, detik ini. Menimang kita di saat kita kecil, lihat. Memberikan pertolongan kepada kita di saat kita belum bisa minta tolong. Kita bangunkan beliau di tengah malam. Di saat beliau bangun, kita enak-enak tidur, lihat. Kita buang air kecil dan besar pun di pangkuan ibunda kita. Jika kita sakit, lihat ibunda kita susah payah bingungnya setengah mati dan tidak bisa tidur, orang tua kita. Sudah begitu, jangan sampai di saat kita dewasa seperti ini masih menyiksa orang tuanya, masih menyakiti orang tua. Dan sungguh dosa kepada orang tua, durhaka kepada orang tua ini menghalangi pengampunan Allah. Bahkan menjadikan seorang mati su'ul khotimah, tidak bisa mengucapkan kalimat syahadat di saat mati. Seperti yang pernah terjadi kepada salah satu sahabat Nabi yang bernama Al-Qamah. Kesulitan untuk mengucapkan kalimat syahadat di akhir hayatnya. Sehingga Nabi Muhammad mengutus untuk bertanya kenapa. Tidak ada yang tahu, akhirnya Nabi Muhammad bertanya, apakah masih punya orang tua? Tidak ada kecuali ibunya saja. Yang tersisa adalah ibundanya. Akhirnya sang ibunda ditanya, bagaimana anakmu? Dijawab, anakku ini masya Allah ahli salat, ahli puasa, ahli ibadah. Akan tetapi akhir-akhir ini setelah dia menikah, lebih mengutamakan istrinya daripada aku, dan aku merasa sakit. Akhirnya diminta orang tua ini agar memaafkan sang anak. Tetapi orang tua ini masih berat. Akhirnya Nabi Muhammad mengutus para sahabat Nabi untuk mengumpulkan kayu bakar. Setelah dikumpulkan kayu bakar, bertanya perempuan ini, untuk apa ini? Dijawab, untuk membakar anakmu, sebab siksa di akhirat lebih pedih daripada siksa dunia. Akhirnya sang ibu ini mengatakan, aku rela dengan anakku. Aku rela dengan anakku, lihat. Dan di saat orang tua ini mengatakan, aku rela dengan anakku, maka ketahuilah saat itu juga Al-Qamah bisa tersenyum dan mengucapkan kalimat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, setelah itu meninggal. Lihat, seandainya dia tidak seandainya orang tuanya tidak memaafkan, akan dibakar, ibaratnya begitu. Hukumannya berat di dunia, Rasulullah tidak ingin ini disiksa di akhirat. Maka hati-hati dengan orang tua. Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyah, menyembah kepada Allah puncak ibadah, iman dijejer. Wa bil walidaini ihsana, dan berbuat baik kepada orang tua. Orang yang paling dekat kepada kita, orang yang paling peduli kepada kita. Maka hati-hati, siapapun dari kita harus koreksi diri kita, bagaimana kita dengan orang tua kita. Ada cerita lagi, di zaman tabi'in ada satu orang soleh yang bernama Uwais Al-Gharani. Beliau tinggal di Yaman, menemui zaman Rasulullah tapi tidak sempat bertemu, maka disebut tabi'in, hanya bertemu dengan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi Rasulullah pernah berwasiat kepada Sayyidina Umar, dalam riwayat juga kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, yang isi wasiat itu adalah, jika engkau bertemu dengan satu orang yang bernama Uwais Al-Gharani, maka tolong sampaikan salamku kepadanya. Yang pertama. Dan yang kedua, mintalah engkau doa kepada orang tersebut. Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar penasaran, setiap musim haji dikumandangkan, adakah di antara kalian orang yang bernama Uwais Al-Gharani? Tidak ada. Tahun demi tahun berganti terus dikumandangkan setiap musim haji, adakah di antara kalian wahai rombongan orang-orang Yaman orang yang bernama Uwais Al-Gharani? Tidak ada. Hingga datanglah masa kekhalifahan Sayyidina Umar bin Khattab, terus dikumandangkan panggilan, siapa yang apakah ada orang yang bernama Uwais Al-Gharani? Tiba-tiba pada suatu musim, di saat Sayyidina Umar bin Khattab mengutus orang untuk memanggil, mengumandangkan, jika ada orang yang bernama Uwais Al-Gharani agar menghadap kepada Sayyidina Umar bin Khattab, tiba-tiba ada satu orang yang berdiri dan berkata, aku adalah Uwais Al-Gharani. Di luar dugaan dan di luar bayangan, dibayangkan oleh para sahabat Nabi, dibayangkan oleh Sayyidina Umar adalah satu orang yang pengikutnya banyak ribuan orang alim besar sampai Rasulullah titip salam. Tapi ternyata satu orang sendirian, tidak ada yang mengikutinya. Akhirnya datang kepada Sayyidina Umar bin Khattab, benarkah engkau bernama Uwais Al-Qarani dari Yaman? Benar wahai khalifah, aku adalah Uwais Al-Qarani. Ya Uwais, demi Allah, doakan aku. Kenapa ya khalifah? Doakan aku. Akhirnya Uwais Al-Qarani mendoakan Sayyidina Umar bin Khattab dan diamini. Lalu Sayyidina Umar berkata, wahai Uwais, ketahuilah yang menyuruh aku minta doa kepadamu adalah Rasulullah. Uwais Al-Qarani menangis, Rasulullah menyuruhmu minta doa kepadaku wahai khalifah. Iya, bukan saja sampai di situ, akan tapi ketahuilah wahai Uwais, Rasulullah telah titip salam kepadamu. Dijawab oleh Uwais Al-Qarani, alaika wa alaihi salam ya khalifah, dan dirangkul menangislah dua orang ini. Setelah itu dilepas Uwais Al-Qarani, aku ingin tahu apa rahasiamu? Kamu punya amal apa hingga seperti ini? Ya khalifah, aku tidak punya kelebihan apa-apa, aku orang biasa di Yaman. Oh tidak, engkau pasti punya amal. Dan selama ini engkau di mana? Aku di Yaman. Kenapa engkau tidak ke Mekah, ke Madinah, sampai Rasulullah titip salam? Apakah kau tidak rindu dengan Rasulullah? Menangis Uwais, ya khalifah, adapun kerinduanku kepada Rasulullah tidak bisa dibendung. Setiap saat aku berdoa, bisa ingin bertemu dengan Rasulullah. Setiap waktu melihat orang haji, aku menangis, ingin bisa berangkat dengan mereka di masa hidupnya Rasulullah. Akan tetapi, wahai khalifah, di rumahku masih ada ibundaku yang tidak bisa aku tinggal. Ya. Khalifah Umar bin Khattab lalu berkata, ya Uwais Al-Qarani, inilah rahasiamu. Ini rahasiamu. Lihat. Kalau ada orang mau timbang, menimbang, lebih utama mana Rasulullah dengan ibunya? Rasulullah, Nabi, mulia, wahyu turun kepada beliau. Akan tapi Uwais Al-Qarani saat itu, demi menjaga ibundanya sehingga tidak bisa datang kepada Rasulullah, ternyata di saat seperti rumahlah diagungkan, dimuliakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah menitipkan salam dan menyuruh Sayyidina Umar bin Khattab memohon doa. Rasulullah berbangga dengan orang yang berbakti kepada orang tuanya. Maka beribadah jangan dengan hawa nafsu. Ini kan Rasulullah, secara akal akan berkata seperti itu. Ini Rasulullah, ibu nanti saja lihat. Ibunya di rumah tidak ada yang membantu. Segala kebutuhannya dia yang mencukupi. Bahkan pergi ke kamar mandi, dia yang antar, dia yang menggendong ke sana kemari Uwais Al-Qarani ini, sehingga tidak bisa pergi ke tempatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi pun demikian, akan tetapi berkat baktinya ini Rasulullah menitipkan salam dan menyuruh sahabat Nabi, sahabat yang mulia Umar bin Khattab, untuk meminta doa kepada Uwais Al-Qarani. Subhanallah, agungnya seorang ibu, mulianya seorang ibu. Maka sampai hari ini pun para ulama selalu menjelaskan, termasuk udurnya Jumatan itu adalah kalau ada ibunya sakit di rumah, boleh, tidak usah Jumatan jika ibunya menginginkan, agar kita menjaganya dan tidak ada yang dekat kepada ibunda kita. Lihat, apalagi urusan pengajian seperti ini, jangan ngaji jika ibu butuh bantuan kita di rumah. Jika ibu kita sakit perlu kita temani, jangan lakukan ini semua orang tua. Jangan sampai ibadah kita dengan hawa nafsu. Ini ibadah jamaah, solat masjid, jumatan dan sebagainya. Ibu dulu. Bahkan di saat kita solat sunnah, jika dipanggil ibunda, putus solat sunat. Penuhi panggilan ibunda kita. Subhanallah. Di saat kita menghadap kepada Allah, diperkenankan kita untuk menyambut orang tua, karena menyambut orang tua ini adalah perintah dari Allah. Bil walidaini ihsana, jangan disakiti orang tua. Bahkan Allah telah mengukuhkan fala taqullahuma uffin, jangan mengatakan kepada orang tua dengan satu kalimat yang menunjukkan kebosananmu, kejenuhanmu bergaul dengan orang tua. Uff. Kalau ada hal yang menyakitkan yang lebih rendah dari uf, niscaya Allah akan mengungkapkan dengan kalimat itu. Uf paling sederhananya cara menyakiti, paling rendahnya cara menyakiti, itu pun dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala taqul lahum ufin wala tanharhuma, dan jangan bentak orang tua. Orang tua jangan dibentak, jangan disakiti orang tua. Masya Allah. Dipanggil orang, dinasihati orang tua sambil nyanyi-nyanyi. Nah, nah, nah, nah. Coba, belum punya anak. Coba kalau punya anak nanti giliran nasihati anak. Anaknya dinasihati sambil ketuk-ketuk pintu nyanyi-nyanyi. Marah. Barangkali kita pernah melakukan semua itu. Hari ini adalah hari kita berpisah dengan dosa kita. Jika kita ada orang yang kurang peduli dengan orang tua, saat inilah kita harus memperbaiki diri kita. Wala takul lahum uffin. Jangan sampai mengatakan kepada orang tua dengan kalimat yang menunjukkan kebosanan kita, kejenuhan kita. Patuhilah orang tua. Perintah orang tua selagi bukan yang haram. Kalau kita disuruh yang haram, jangan. Jika itu hal yang mubah, sementara kita mau melakukan yang sunah, penuhi orang tua karena yang mubah jadi wajib. Mubah itu boleh-boleh saja. Urusan biasa, nak kamu duduk di sini, ngapain? Pokoknya duduk. Saya mau jamaah, duduk. Dipilih duduk. Karena patuh kepada orang tua yang mula-mula. Pekerjaan duduk ini adalah mubah menjadi wajib. Ternyata kita tidak sampai di sini. Kita harus mencari sebabnya kenapa orang kok durhaka ini. Ada sebab kenapa orang durhaka. Dan bentuk durhaka ini macam-macam. Sebab durhaka ini adalah mengikuti hawa nafsu. Lihat, ibadah dengan hawa nafsunya kita orang tua. Termasuk ya tadi ceritanya Al-Qamah, kalau sudah menikah berubah. Maka kalau kita menikah dengan istri kita, atau anda para wanita yang menikah dengan seorang suami, jadikan suami anda semakin bekti ke orang tuanya. Jadikanlah istri anda semakin bekti kepada orang tuanya. Jangan direbut. Karena sebab kalau kita punya istri berbekti kepada orang tua, ini surga. Kalau kita punya suami, adik-adik putri kita punya suami yang bekti kepada orang tua, ini surga. Jangan malah diracuni. Jangan kesana ngapain bagi-bagi duit ke ibu. Nah, kurang ajar ini. Jadi Al-Qamah yang tidak dimaafkan, Al-Qamah masih dimaafkan oleh orang tuanya. Bisa saja tidak dimaafkan, masuk neraka itu nanti orang. Ajari pasangan kita untuk semakin bekti ke orang tuanya. Barangkali di saat kita ingin membeli hadiah, kita dahulukan di depan istri kita. Mi, ini hadiah buat ibu. Ibu siapa? Ya ibu kita. Yang di mana? Ya ibumu, ibu kita. Nah, lihat. Didahulukan, dia tersentuh saat itu. Masya Allah, suamiku mendahulukan ibuku. Lihat, semuanya akhirnya saling mendorong agar suaminya, agar pasangannya semakin bakti kepada orang tuanya. Bukan direbut. Ada orang ngadu ke rumah orang tuanya saja sembunyi-sembunyi. Memang seorang wanita harus patuh kepada suami, akan tapi suami harus tahu bahwasanya jangan sampai istrinya ini durhaka ke orang tuanya. Jika urusan orang tua istriku, urusan ibumu dahulukan. Mi, ma, urusan ma, umi sama abah dahulukan. Lihat, ini pendidikan yang harus kita berikan. Memang ada sebuah kisah sahih. Ada orang, seorang suami berpesan kepada istrinya, kamu jangan kemana-mana ya. Akhirnya suaminya pergi, bapak ibunya sakit. Di saat bapak ibunya sakit, dia tidak berani keluar karena patuh ke orang tuanya. Sampai dijemput berkali-kali, dia berani, dia takut kepada orang, dia takut melanggar suaminya. Sampai orang tuanya meninggal, ternyata ada kabar gembira, orang tuanya sangat berbahagia. Lihat. Sang anak tidak bisa kunjung ke ibunya, tapi ini kemuliaan. Karena apa? Dia patuh ke suaminya. Suaminya tidak ngelarang itu, karena suaminya pergi gak tahu. Kalau suaminya tahu, pasti disuruh itu tadi. Tapi kepatuhan ini harus, seorang istri patuh kepada suami. Tetapi suami harus membantu istri agar bisa tetap berbakti kepada orang tuanya. Memang saya lebih berhak. Kamu sudah diserahkan. Mobil itu nikah saya. Ngasih nafkah aku. Bapak ibu tidak tanggung jawab. Ini ngajari tidak benar tetap. Ada apa dengan ibumu? Ada apa dengan abahmu? Keperluannya apa? Mari apa yang harus kita bantu ini? Kalau tidak kita bisa masuk neraka gara-gara istri kita. Dan tidak ada perlunya kalau punya istri ngajari kita durhaka kepada orang tua. Sampai seorang suami ada mau memberikan duit kepada ibunya sendiri sembunyi-sembunyi dari istrinya. Kalau perlu melalui tangan istrinya biar mantu ini semakin disayang oleh ibu. Mi, ini duit kasihkan ibu. Lihat alangkah indahnya semacam ini. Dan itu kemesraan yang harus kita bangun. Berbakti kepada orang tua ini adalah indah. Dan model durhaka ke orang tua ini macam-macam. Ada orang yang sampai memukul orang tuanya. Subhanallah. mukul orang tuanya. Tidak normal otaknya itu. Membentak orang tuanya, ada sampai membunuh orang tuanya, subhanallah. Dan jangan lengah, kita harus banyak merenung, berdurhaka kepada orang tua. Ini ada yang membentak, cuek kepada orang tua, bahkan ada yang sangat halus, tidak terasa tiba-tiba sudah durhaka kepada orang tuanya. Kita sering membuat contoh, ibu lagi sakit di rumah sakit, mempunyai 5 anak. 5 anak ini masya Allah anak-anak yang berbakti. Selama ibunya sakit di rumah sakit, semuanya menginap di rumah sakit sampai tidur di bawah, semuanya menggelar tikar masya Allah. Ada yang micet kaki, micet tangan, ada yang semuanya mengabdi kepada ibundanya sehari, 2 hari, 3 hari, 4 hari, 6 hari, sampai seminggu. Dan dirasa ibu ini mulai baik. Ada salah satu dari 5 bersaudara ini yang datang ke tempatnya dokter. Dokter, punten, mohon maaf. Ibu ini gimana keadaannya? Dan kapan kira-kira bisa dibawa pulang agar saya persiapkan di rumah? Kata dokter, dilihat-lihat, oh sudah, kondisinya sudah membaik. Ya, kalau ini hari apa? Hari ini hari Ahad. Ya, Selasa boleh pulang. Oh begitu dok, terima kasih. Pulang setelah menghadap ke dokter, ke kamar ibundanya. Kemudian hari Senin pagi sudah, malam Senin sudah berpesan kepada saudaranya, Dek, Bang, saya mau pulang duluan, mau nyiapin kasur ibu di rumah, mau saya bersih-bersihin rumahnya karena ibu hari Selasa sudah boleh pulang. Kata yang 4, oh iya gak apa-apa kak, bener gak apa-apa. Pulanglah salah satu ini ke rumah ibundanya, dirapikan ranjangnya semuanya, masya Allah, spraynya diganti semuanya. Hari Senin tidak ke rumah sakit karena dia sibuk di rumah. Sudah tidak ke rumah sakit juga tidak telpon abangnya. Hari Selasanya pun begitu, tidak ke rumah sakit juga tidak telpon dengan saudara-saudaranya di sana. Sampai di sore hari, hari Selasa ibunya datang dengan mobil ambulan, masya Allah. Ibu pulang, alhamdulillah, sehat, diciumi kiri kanan, senang. Ibu jangan sakit lagi. Lihat, kelihatannya anak yang di rumah ini termasuk anak yang berbakti ke orang tuanya. Akan tetapi, Allah lebih tahu apa yang ada di hatinya. Kenapa dia milih-pilih pulang dulu? Kenapa dia hari Senin tidak telpon saudaranya? Kenapa hari Selasa juga tidak telpon kepada saudara-saudaranya? Rupanya dia menyibukkan di rumah itu hanya karena dia menghindar dari dimintai uang untuk mengeluarkan ibundanya dari rumah sakit. Lihat, pura-pura menyibukkan diri. Hanya menghindari, ini dari hari Senin mengeluarkan ibu, hari Selasa ini mesti ditarik semuanya saudara-saudara. Menghindar, pura-pura sibuk di rumah. Allah tahu kalau ini bentuk durhaka. Orang tua kita kalau kita sakit, lihat semuanya akan dijual demi kesembuhan anaknya. Tapi kenapa kita harus pelit? Ada orang tuanya sakit, resep dokter pura-pura enggak tahu biar diambil sama abangnya. Anta wa maluka li abik. Rasulullah bersabda, engkau dan hartamu untuk orang tuamu. Ibaratnya seperti itu. Jangan pelit kepada orang tua. Hati-hati, karena bentuk pelit ini adalah bentuk bagian daripada durhaka kepada orang tua. Halus orang durhaka ini, masya Allah. Dan berbakti ini bukan basa-basi. Bakti ini adalah dengan ketulusan hati. Kalau bakti basa-basi ini seperti baktinya anak putri yang kelihatannya santun, ramah, ya, masya Allah, sama ibunya baik, ya. Di kamar dengar ibunya nyuci piring, klotak, tetap di kamar. Diperkirakan seberapa jam, setengah jam. Diperkirakan ibunya sudah hampir selesai nyuci piring, keluar. Aduh Umi, ngapain Umi enggak bangunin saya? Memang dia tidak tidur, bagaimana dibanguni? Basa-basi itu. Bukan begitu orang bakti, serius. Ibaratnya tidur lelap, ada suara klotek, Allah, Umi yang nyuci piring, keluar dia, Umi biar saya yang mencuci. Tak taunya kucing di situ, ibaratnya gitu. Ibaratnya ada semangat gini untuk membantu orang tuanya, bukan menikmati pekerjaan itu dikerjakan oleh orang tuanya. Anak berbakti, seorang anak soleh, suatu ketika lagi makan pagi, mau berangkat sekolah, tiba-tiba disamperi temannya, dan temannya tiba-tiba berkata, ayo cepat, terlambat kita. Hari ini ada upacara agak awal. Ah, iya. Buru-buru sang anak ini berangkat dengan temannya itu. Sampai di depan kampusnya, tiba-tiba anak tadi balik. Pulang ke rumah baru 1 jam kemudian balik. Kata temannya, kamu tadi ngapain sudah masuk halaman sekolahan kok balik lagi? Aku tadi waktu engkau samperin, aku lagi makan pagi. Kau bilang hari ini ada upacara, sampai aku terburu-buru lupa piringku belum aku cuci. Aku takut jika ibuku yang bakal mencucinya. Ini anak sudah disekolahkan sama ibunya di tempat jauh. Kalau kurang 1 tas baju kotor semua, mama yang cuci. Kalau kita disekolahkan oleh ibu kita 6 hari di tempat jauh, pulang hari Ahad itu, jadikan ibu kita ratu di rumah, ayah kita raja di rumah, semuanya saya nangani, ma, umi, abang gak usah ngapa-ngapain. Masya Allah, jangan sampai ibu kita ini tetap jadi budak kita. Sudah capek di masa kecil kita. Masa kecil kita yang nakal itu membuat capek orang tua beliau ridho. Kita di saat sudah gede seperti ini, jangan terus orang tua kita, kita berbudak. Dan bentuk durhaka ini macam-macam, dan mari kita renungi. Orang tua masih diperintah-perintah. Subhanallah. Begitu taibkannya. Bahkan ada orang diberi oleh Allah rezeki yang banyak, sehingga perobotan rumah tangga bagus-bagus, bersih-bersih, Masya Allah. Meja makannya bersih, tudung sajinya manis, piring-piringnya bagus ya. Punya ibu ya. Ibu itu yang menjadi, yang menyekolahkan dia sampai dia berhasil. Ibu yang sudah tua, jalannya mulai bungkuk, tangannya gemeteran, kulitnya keriput ya. Ingin makan bareng ya, karena tangan gemeteran lihat mau ngambil kuah itu kok tumpah di meja. Kata anaknya, apa, mama ini gimana, umi ini kotor, ini dilap langsung, kalau ngambil yang benar. Hei goblok kau ini, ambilkan, jangan suruh ngambil sendiri. Dibentak, esok lagi makan bareng, sudah pergi jatuh lagi, namanya orang tua gemeteran, ngambil kuah ini sudah tidak mampu, jatuh, dibentak lagi, subhanallah, bosan, sudah kalau begitu buat di meja sendiri. Dibuatkan meja di pojok sana, dengan piring yang setengah retak, lihat. Dan ini ada kejadian yang semacam ini, risih dengan ibundanya. Berpikirlah untuk kita sendiri. Jangan sampai orang tua kita yang sudah kulitnya keriput, yang sudah mulai membungkuk, yang sudah mulai lemah itu, tetap kita berbudak sementara kita gagah semacam ini. Takutlah dengan neraka Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai masih kita bentak, jangan sampai masih kita siksa orang tua kita. Semua dari kita harus berpikir. Takutlah ancaman Allah terkutuk orang yang durhaka kepada orang tuanya. Ini adalah bentuk-bentuk durhaka kepada orang tua. Jadi kita harus senantiasa merenung, Masya Allah. Yang tidak pernah merenung tidak ketemu, tak tanya setiap hari durhaka ke orang tua. Disekolahkan merasa bahwasanya yang butuh orang tuanya. Kita itu untuk masa depan kita. Disekolahkan, kalau sudah anak disekolahkan, dipondokkan, kalau pulang ini biasanya over gitu, manjanya berlebihan. Manja boleh, tapi manja sambil mengabdi ke orang tua. Jangan sampai kita turuti hawa nafsu orang tua kita, tetap kita berbudak. Bahkan ada yang sampai tua dia itu ibunya yang di rumah, yang sibuk dengan urusannya. Sementara dia ini kerja di tempat enak, karena apa, bersih, tempatnya AC, lihat. Ini kerjaan umi saja. Masya Allah, ibunya yang capek mulai di saat kita kecil. Ibu yang capek di saat kita kecil, di saat kita gagah masih tetap capek. Ini yang harus senantiasa kita hadirkan dalam hidup kita. Barangkali di antara kita ada yang durhaka. Repotnya hidup ini adalah gara-gara kita durhaka kepada orang tua. Barangkali ada durhaka yang tidak pernah kita rasa, tapi hukumannya diberikan oleh Allah. Sehingga susah, hidup capek, istri mulutnya tajam, suami suka nempeleng, anak kurang ajar, tetangga, wah. Bisa saja ini sebab kita durhaka ke orang tua. Perhatikan orang tua, orang tua, orang tua. Banyak sebab orang ini durhaka ke orang tua. Barangkali kalau kita bercerita tentang anak muda, ada durhaka ke orang tua adalah di saat pernikahannya. Pernikahan, karena anak ini telah menjalin cinta lebih dahulu sebelum menikah, lihat, sama orang tuanya berbohong. Zaman anak muda saat ini, hati-hati. Orang tua kok dibohongi, hati-hati. Berbohong itu sudah jelek, apalagi yang dibohongi orang tua. Bohong itu adalah jelek, tapi kalau yang dibohongi orang tua, jeleknya luar biasa itu. Jelek, sangat jelek. Ini mulai berbohong, katanya ada ekstra kurikuler. Sekolah tambahan, jam tambahan, biaya tambahan, semuanya ini ternyata hanya untuk bersenang-senang dengan orang yang haram dia bersenang-senang dengannya. Di zaman ini zamannya, hati diumbar anak gadis kita, insyaallah yang hadir ini wanita-wanita yang mulia, semuanya akan dengar orang tuanya, anak-anak laki-laki yang mulia. Jangan sampai urusan hati ini menjadikan kita durhaka. Bahkan ada yang ngomong, bang, yang penting aku harus nikah denganmu. Ibumu gimana? Terserah masalah ibu, yang penting aku padamu, bang. Oh, hati-hati kalau ada perempuan seperti ini. Ibunya yang menimang mulai kecil ditinggal, apalagi engkau. Jadi ciri kalau pengen cari menantu yang baik, cirinya baik enggak dengan bapak ibunya, gitu saja. Kalau sama bapak ibunya enggak baik, percuma. Kalau enggak patuh, wah, ibunya saja ditinggal, apalagi mertua, ditendang gitu nanti. Di sini makna. Jadi bakti kepada orang tua, cari sebab apa orang menjadikan durhaka. Dan termasuk durhaka yang paling berbahaya adalah di saat orang tua setelah mati. Rebutan warisan, subhanallah. Dengan saudaranya bermusuhan ya. Memutus tali persaudaraan termasuk bentuk durhaka kepada orang tua. Nabi Muhammad mengajari kalau ingin berbakti kepada orang tua yang telah meninggal adalah baikilah orang yang dibaiki oleh orang tuamu. Kira-kira siapa di antara orang yang hidup ini yang dibaiki oleh orang tua kita? Tidak ada lain kecuali adalah saudara-saudara kita. Setelah itu kita ambil warisnya. Kita musuhi, lihat dosa ini luar biasa. Tiga dosa. Ngambil haknya saudara. Yang pertama. Yang kedua. Memutus tali persaudaraan. Yang ketiga, durhaka kepada orang tua. Satu dosa saja dilakukan, tol gratis masuk neraka itu. Apalagi numpuk tiga ini. Masya Allah. Harta. Dan masih banyak kita coba cari apa sebabnya kita durhaka ke orang tua. Mengutamakan orang lain dari orang tua kita. Khususnya ibu. Ibu, Masya Allah, ibu lemah mengandung 9 bulan ya. Menyusui kita dengan penuh ketelatenan, kesabaran. Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan, Ayun nasi ahakku minni bisubi khusni suhbati. Siapa ya Rasulullah orang yang lebih berhak untuk aku perlakukan dengan baik? Dijawab, ummuk, ibumu. Thummaman, kemudian siapa lagi? Ummuk, ibumu. Thummaman, kemudian siapa lagi? Ummuk, ibumu. Kemudian siapa lagi ya Rasulullah? Baru abuk. Tiga kali pangkatnya ibu, baru ayah ya. Tiga kali pangkatnya ibu, karena ibu cenderung lebih lemah, capek, Masya Allah. Ada orang katanya soleh bagus, ilmu tidak menjamin orang bisa berbakti kepada orang tua. Bisa saja dengan ilmunya bentak-bentak karena ibunya bodoh. Ha. Ibunya goblok. Ya, ibunya bodoh, ibunya goblok. Bapaknya bodoh, goblok. Lihat, dia sekolah mentereng. Pakai baju bagus, ibunya keriput. Nah, ini ada biasanya celah orang untuk merendahkan orang tua, bentak-bentak. Bahkan ada orang yang malu dengan orang tuanya. Ditanya itu siapa? Pembantu, innalillah. Dan ini cerita ini bukan cerita kosong. Pernah terjadi di sebagian tempat, malu gengsi dengan ibundanya atau gengsi dengan ayahandanya. Ada anak di satu kuliah, dikirim oleh bapaknya. Buru-buru dia menyambut. Tak tahu apa, hanya mengambil kirimannya. Bapak cepat pergi sana. Cepat pergi. Takut ketahuan sama yang lainnya karena bapaknya pakai sepeda. Lihat. Tapi duit kirimannya diambil. Lihat. Masya Allah. Jadi ayo kita koreksi diri kita sendiri. Bagaimana bakti kita ke orang tua. Apalagi yang hidup bersama orang tua ya. Kalau ada orang. Ada lagi ini. Durhaka kepada orang tua itu main dorong. Main dorongnya bagaimana? Ibunya itu mau tinggal di rumah abangnya. Kata abangnya, aduh, dek, rumah saya kan kecil. Rumah adek aja yang gede. Kata adeknya apa? Bang, rumah saya memang gede. Tapi saya jarang di rumah. Siapa yang ngerawat? Lihat. Sebetulnya semua pengen menghindar, tidak mau ditempati oleh orang tuanya itu. Main dorong. Di abang saja yang sana ya. Di sana banyak ini. Di sana pun berkata begitu, memang tempatnya enak di tempat saya, tapi banyak anak-anak, takut nanti ibu terganggu. Alasan itu, kalau orang bukti kepada orang tua, bang, ibu di saya, dek, rumahmu kan kecil, mau taruh di mana? Biarpun kecil, untuk ibu ada. Rebutan, kata abangnya, biar dek di rumah saya yang gede. Bang, jangan, abang enak di dunia, jangan sampai saya di rumah-rumah, di dunia rumah sudah kecil, di akhirat sempit, enggak. Saya pengen di dunia rumah saya kecil, tapi di akhirat gede, saya ingin memuliakan ibu. Rebutan, enggak, saya. Kata abangnya, tidak, dek, di rumah saya gede, tempat saya akan saya beri hiburan buat ibu, taman yang indah dan sebagainya. Tidak, bang, biar di rumah saya. Dek, rumahmu kecil, kamarmu kecil. Kamar itu aku kosongkan buat ibu semua. Kan enggak punya pembantu kamu, aku yang akan melayani. Semuanya berjuang seperti itu. Kalau ibunya sakit, jangan pura-pura tidak tahu sakit, telepon, bang, ibu sakit, tolong bagian saya. Bagian apa, dek? Untuk mengeluarkan rumah sakit, biar saya yang tanggung semuanya. Ini orang berbekti, bukan main dorong, sembunyi, pura-pura tidak tahu kwitansi, pura-pura tidak tahu resep, ini musibah. Jadi berbekti ini bukan basa-basi, akan tetapi dari hati. Dari hati, hadirkan makna pengabdian kepada orang tua. Lihat, disinilah orang tidak akan membentak orang tuanya. Jangan dianggap sepele bentak orang tua, cemberut kepada orang tua. Jangan dianggap sepele kalau mati saat itu mati su'ul khatimah. Baru bentak orang tuanya keselak mati, na'udzubillah. Ya. Hati-hati orang tua, subhanallah. Disinilah ayo semua dari kita ini mencoba merenung masing-masing. Jangan menengok orang lain, itu orang durhaka ke orang tua. Ini orang durhaka kepada orang tua, tidak sisa sibuk kita ngurusi orang lain. Akan tapi mari kita lihat diri kita sendiri. Diri kita sendiri yang masih punya orang tua. Dan bagi orang yang orang tuanya sudah tidak ada, masih ada cara untuk berbekti. Banyaklah berdoa untuk orang tua. Dan bersedekahlah yang sering-sering atas nama orang tua, untuk orang tua. Dan perbaikilah orang-orang yang pernah baik kepada orang tua. Jadi tidak ada celah. Pokoknya tetap harus berbakti kepada orang tua. Anak banyak, masya Allah. Harta banyak, istri, tapi tidak bekti kepada orang tua, tidak akan menghantarkan kepada kenikmatan. Justru ujiannya biasanya adalah di saat kita ini diberi kemuliaan. Kalau kita punya saudara, jangan sampai orang tua kita serahkan kepada saudara. Kita harus berusaha. Akan tapi terserah kepada orang tua sesukanya di mana. Kadang-kadang ibu itu lebih senang di rumah kuno ya, di rumah pertama. Tapi jangan sampai menikmati, apa itu? Menikmati jauhnya orang tua dari kita. Telepon, hari raya, tanyakan kepada diri anda sendiri yang jauh kepada orang tua. Tanyakan kepada diri kita, di saat hari raya siapa orang yang pertama kali kita telepon? Teman bisnis, kawan karib, atau orang tua? Lihat, orang tua dahulukan. Barangkali teleponnya macet, kita harus marah dengan telepon ini. Kenapa ini gak bisa? Orang tuanya ditelepon urutan yang ke-20. Karena apa? Tidak menguntungkan, na'udzubillah. Keberuntungan yang sesungguhnya adalah orang tua. Dahulukan, dahulukan, dahulukan. Kalau kita jauh, jangan sampai lupa perhatian kepada mereka, kepada orang tua. Sering minta doa kepada orang tua. Dan ketahuilah, di saat orang tua ridho kepada kita, doanya langsung disambut oleh malaikat dan Allah akan mengabulkan. Begitu sebaliknya, tadi kita sebutkan, jika orang tua lagi marah, atau kita berdurhaka kepada orang tua, biarpun orang tua rela, tidak masuk, karena kita sudah melanggar hak Allah di sini. Orang tua tetap baik saja, biarpun kita, biarpun seorang anak menempeleng orang tuanya. Kata orang tua apa? Tetap rela nak, aku tidak ingin ngutukmu nak. Iya, Allah marah tuh. Ada anak, ibu nggak ada yang pengen anaknya celaka itu. Firmanannya badung, kurang ajar, nyakiti terus. Tetap doa orang tua, semoga anakku baik-baik. Tapi lihat, doanya tidak nyampe kepada anak, karena anak ini durhaka. Dia sendiri yang menolak doa itu, yang memutus kabel pengkabulan doa itu. Ibaratnya begini, oh, doa orang tua yang menangis, orangnya soleh tapi anaknya durhaka, mestinya kan dikabul oleh Allah. Doanya doa mabul tapi gak nyampe, karena anaknya sendiri yang menolak. Dia tidak butuh dengan doanya orang tua. Maka disinilah kita harus benah diri. Kita coba harus renung setiap saat, tingkah laku kita bagaimana, uang kita untuk siapa, membahagiakan orang tua. Ketahuilah, orang tua kita itu berjuang untuk kita luar biasa. Kita apapun, sebanyak apapun yang kita berikan kepada orang tua, itu sedikit dibanding apa yang diberikan oleh orang tua kepada kita. Subhanallah. Alangkah banyaknya salah kita kepada orang tuanya. Ya Allah, berikan kepada kami, ya Allah, bimbinganmu. Mudahkan kami untuk berbakti kepada orang tua kami. Berat di sini, dosanya gede. Ilmu menjadikan orang durhaka banyak. Harta jadikan durhaka. Istri jadi durhaka. Anak jadi kita durhaka ke orang tua. Lebih sayang kepada anak daripada ke orang tua. Masya Allah, musibah. Barangkali ini yang bisa kami sampaikan pada kesempatan ini. Sisa waktunya adalah untuk kami beri kesempatan. Barangkali ada yang ingin menyampaikan hal yang lebih penting, atau mungkin ada yang ingin bertanya bagaimana berbakti kepada orang tua model begini, model begitu, karena orang tua macam-macam. Tetapi ada, tidak ada kata yang memperkenankan durhaka kepada orang tua. Tetap harus berbakti kepada orang tua apapun bentuknya. Hanya model baktinya nanti beda-beda. Orang tua enggak sholat bagaimana? Wajib bakti bagaimana? Bagaimana kita ajak dengan kelembutan agar sholat? Banyak. Jadi jangan sampai ada putus asa. Bahkan kalau ada orang tua yang kafir sekalipun, kita wajib menggauli mereka dengan baik. Kita harus bergaul dengan beliau-beliau dengan cara yang baik. Selagi mereka tidak mengajak kita melakukan kesyirikan, tetap kita wajib. Selagi mereka tidak menganjurkan kita kepada kesyirikan, kemaksiatan, tetap wajib kita bergaul dengan beliau dengan baik. Kita beri, kita hormati. Barangkali ada saudara-saudara kita yang mu'alaf. Barangkali ada yang hadir tempat ini mu'alaf. Bapak ibunya kafir, tetap wajib bergaul baik. Islam tidak membatasi seperti itu. Wajib berbuat baik kepada bapak ibunya yang kafir. Kalau sakit kasih obat, kalau lapar kasih makan. Kalau selagi kesepian sendirian ditemani. Beda agama di sini. Mu'alaf. Anak diberi petunjuk oleh Allah. Dia tetap wajib berbakti kepada orang tua. Ditemani di dunia dengan baik. Nanti di akhirat memang tidak bisa ketemu. Satu ahli iman, satu adalah ahli kufur. Ini saja, barangkali ada hal yang mau disampaikan, dipersilahkan. Wallahu a'lam bissawab.